orang lemah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa asibu qala yasukul qa nabiyyu kal qaimi la yafturu wa qasaimi la yafturu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9, keutamaan membantu orang lemah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala As-sa'i 'alal almarati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ashibuhu qala kal qa'imi la yaftiru wa kas-sa'imi la yaftiru. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9, keutamaan membantu orang yang lemah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibu qala yasukul qa nabiyyu kal qa'imi la yafturu wa qas-sa'imi la yaftiru. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9, keutamaan membantu orang yang lemah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa hasibu qala yasukul qa nabiyyu kal qa'imi la yaftiru wa qas-sa'imi la yaftiru. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-9, keutamaan membantu orang lemah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa sibuhu qala yasukul qa nabiyyu kal qa'imi la yaftiru wa qas-sa'imi la yaftiru. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9, keutamaan membantu orang lemah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa sibu qala yasukul qa nabiyyu kal qa'imi la yaftiru wa qas-sa'imi la yaftiru. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-9, keutamaan membantu orang lemah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala yasukul qa nabiyyu kal qa'imi la yafturu wa qas-sa'imi la yaftiru. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-5, sifat cemburu Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah yagaru wa gairatullahi ayyati al-mu'minu maharram Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-2, ibu adalah orang paling utama untuk dihormati kemuliaan bapak. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya rajulun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqala ya Rasulullah man aku nasbi husni sahabati qala ummuka qala sumaman qala sumabuka. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-5, sifat cemburu Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha yabru wa ghairatallahi ayyat yal mu'minuna maharram Allah. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-6, keutamaan salat tarawih. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa inna kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar wa ba'd. Taib wa qabla an naqra su'alun, sebelum kita baca indi soal indal aba kam yan qasimu tauhid, dibagi berapa tauhid, man indahul jawab ndak bapso, dibagi tiga. Uzkur ha atau uzkurhu, sebutkan. Nah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini kegedean apa ya? Bengong. Taib ahsan ta. Ma huwa ta'rif tauhid ar-rububiyah? Apa definisi tauhid rububiyah? Antum ah? Abaman? Abu siapa belum? Namanya? Prastio. Udah punya anak? Siapa namanya? Abu Sarah. Tauhid rububiyah apa? Setahunnya antum aja. Tauhid mentauhidkan Allah dalam halo, tabas insyaallah. Agus lupa apa nggak tahu? Kalau lupa itu pernah tahu terus hilang. Lupa. Mas lulus. Browsing. Awas nih ustadznya hilang nanti kalau browsing terus. Bulutman. Tauhid dalam hal taat mendekati Pak Yunus pengesahan Ilyas dalam hal peribadahan Bu Ma'rifah peribadahan digabung udah tauhid rububiyah uluhiyah gabung aja. Antum ah nggak tahu Bu Ilyas. Nggak tahu Abu Salman. Pulut Bia. Hasan Bisri. Peribadahan dan pengesaan. Walib. Ahsan. Pasnya gimana? Pas lafadznya. Ah. dipasin lapatnya. Nah, iya udah betul, cuma lafadznya disimpelkan lagi. Nah, ifradullah ta'ala fi af'alihi, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Mencipta, mengatur, memelihara, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Tidak boleh ini diduakan. Ya enggak boleh kita meyakini di sana ada yang ikut-ikutan menciptakan, memelihara, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan, enggak boleh. Jadi ini khusus diberikan kepada Allah. Taib. Tauhid uluhiyah. Dalam peribadahan. Salat, zakat, puasa, haji, umroh, sedekah dan segala macamnya. Baik yang ibadahnya sifatnya qalbiyah atau ya zahir yang tampak. Perbedaan tauhid asma wa sifat. Perbedaan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Mana tauhid yang diutus dengannya para rasul? Sidik. Tauhid uluhiyah, santa. Orang yang bertauhid rububiyah belum dikatakan muslim. Belum dikatakan dia muslim. Kenapa? Karena orang-orang zaman dulu musyrikin itu mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Ya, mereka tahu Allah yang mencipta, mereka tahu Allah yang memberikan rezeki dan segala hal yang mereka yakini terjadi di alam dunia ini. Tapi bersamaan dengan itu tidak memasukkan mereka dalam Islam. Jadi tauhid yang bisa memasukkan pemiliknya ke dalam Islam adalah tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat. Jalan. Kri. Amar. Krom. Mal. Nah, mentauhidkan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Qala rahimahullahu ta'ala qala musannif wali muslimin an thauban anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, berkata penulis asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wali muslimin, dan riwayat milik Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawa liyal ardo. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah melipat bumi ini untukku. Jadi bumi dilipat oleh Allah. Faro'aitu masyariqoha wa magharibaha, sehingga aku bisa melihat ujung timur dan ujung barat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha, dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya tempat yang dilipatkan untukku darinya. Sehingga dikisahkan dalam tarikh Islam, 2/3 bumi ini takluk di tangan kaum muslimin. Di masa khalifahnya Abu Bakar, setengah dunia ini dikuasai Islam. Di masa khalifahnya Umar bin Khattab, 3/4. Jadi sisa 1/4. Di sana baru ya dakwah masuk. Tapi yang 2/3 sudah dikuasai kaum muslimin. Ini di masanya Umar. Disebutkan dalam sejarah 1/4 itu daerah ya komunis seperti Rusia dan pecahannya Uni Soviet kalau sekarang. Itu belum masuk di sana apa kekuasaan Islam. Luas ketika sudah mulai zaman kekhalifahan ya bergulir ke zaman-zaman kerajaan-kerajaan pecah. Ya. Padahal dulu satu apa kekuasaan dan satu aturan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafanya. Wa'utitul kanzaini, aku diberikan dua perbendaharaan, al-ahmara wal-abiyad, merah dan putih. Sebagian menyatakan itu kekuasaan ya, kaisar dan kerajaan, kekuasaan yang besar. Wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin bi'ammah, dan aku memohon kepada Rabbku untuk umatku tidak membinasakan mereka bisanatin bi'ammah, tahun-tahun paceklik, kurang bahan makanan. Doanya Rasulullah untuk umatnya. Wa an la yusallita 'alaiha aduwan min siwa anfusihim, dan tidak dikuasakan atas mereka musuh dari selain jiwa-jiwa mereka. Ya, jadi tidak akan bisa menguasai kaum muslimin dari musuh-musuhnya ya, kecuali jiwa-jiwa mereka, musuh terbesarnya. Dan ini kita rasakan, jiwa-jiwa kita ini berubahnya cepat. Fayastabiha baydatahum, ya, sehingga saling membolehkan jiwa-jiwa mereka, artinya saling bentrok sesama kaum muslimin, bisa antar mereka dengan jiwanya, bisa sesama mereka. Dan ini juga yang disabdakan Rasulullah dalam hadis yang lain, inna syaitan qad ya'isa an ya'budal musalluna fi jaziratil arab. Ya, fi jaziratil arab, setan putus asa untuk diibadahi kaum muslimin di dataran Arab. Tetapi apa? Setan tidak putus asa satu hal, at-takhris bainahum, adu domba. Wa inna rabbi qala ya Muhammad, dan Rabbku berkata, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu, jika aku telah putuskan satu keputusan sesungguhnya tidak akan tertolak. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'amah, dan aku telah memberikan untuk memberikan padamu untuk umatmu untuk tidak binasa karena kekurangan pangan, masa-masa sulit. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, dan tidak akan aku kuasakan musuh selain dari diri-diri mereka. Walau ijtama'a alaihim man bi'aktariha, walaupun berkumpul atas mereka man bi'aktariha, seseorang yang ada di segala penjurunya. Taib. Ya cukup. Walaupun berkumpul manusia dari segala penjuru pengen memerangi mereka, kaum muslimin tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala kuasakan kepada musuhnya. Hatta yakuna ba'duhum yuhlika ba'don, sampai sebagian mereka itu membinasakan sebagian mereka yang lain sendiri. Wa yasbi ba'duhum ba'do, sebagiannya menawan sebagian yang lain. Ya, kekacauan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Wa rawahu al-Barqani fi sahihihi wa zada wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Ditambahkan dalam riwayat ini oleh al-Imam al-Barqani dalam sahihnya, ditambahkan dalam hadis yang tersebut, Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah para pemimpin yang mudhillin, menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihimus saif, apabila terjadi di tengah-tengah mereka pedang, terjadi peperangan ya, bertikai antara kaum muslimin. Lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan diangkat. Ya, tidak akan ada kesudahan pertikaian tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wala taqumu sa'atu hatta yalhiqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan tegak hari kiamat sampai hai, ini nama desa ya, satu desa, satu negeri atau yang semisalnya dari umatku ini mengikuti kaum musyrikin. Hatta ta'budu fi'at fi'amun min ummati al-authan, sampai satu golongan dari umatku ini mengibadai authan, berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun, dan sungguh akan datang di tengah-tengah umatku 30 para pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, semuanya ngaku seorang nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, sementara aku ini adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratan, dan terus-menerus ada di tengah-tengah umatku kelompok di atas kebenaran yang tertolong. Ada kelompok yang terus memperjuangkan kebenaran, dan kelompok ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka ya, orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah tabaraka wa taala. Hadisnya sangat panjang sekali. Hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda daripada tanda nubuwah, kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Mengabarkan sesuatu yang akan terjadi setelah sepeninggal beliau. Ini kalau selain nabi yang berbicara, maka mereka itu para kuhan, para dukun, kadzabun, mereka para pendusta. Karena tidak ada yang tahu kejadian yang akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang mendapatkan wahyu tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan kejadian-kejadian yang akan datang nanti, dan sebagiannya sudah terjadi. Ya. Taib. Dari mulai kaum muslimin tidak pernah dikuasakan oleh musuhnya. Dari mulai kaum muslimin bertikai satu dengan yang lain, saling menghalalkan darahnya satu dengan yang lain. Apalagi taib. Banyaknya dari mereka kaum muslimin yang mengibadai berhala-berhala. Kalau zaman dulu berhalanya berbentuk patung, berhalanya berbentuk sesuatu yang ya, mereka anggap punya kelebihan matahari. Mereka anggap punya kelebihan orang-orang soleh, kuburan-kuburan mereka. Kalau zaman sekarang berhalanya lebih daripada itu. Ya. Jadi berhala itu yang mereka sembah sifatnya lebih umum. Bisa batu, bisa besi, bisa mayit. Dan juga terjadi pula para kadzabun. Berapa kurun yang telah lewat, seorang wanita yang mengaku seorang nabi, Lia Eden. Sebelumnya pula ada yang mengaku keluar dari negeri India, Mirza Ghulam Ahmad, yang didanai kelompoknya oleh musuh-musuh Islam, ditopang dengan harta benda yang besar, sehingga dakwah Ahmadiyah ini sampai ke negeri kita. Ya, Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. terjadi, dan ini ternyata sudah dikabarkan semenjak dulu. Mereka ngaku nabi. Tetapi di akhir hadis ini Rasulullah menyatakan akan ada satu kelompok dari umatnya Rasulullah, mereka di atas kebenaran dan tertolong. Siapa mereka? Sebagian para ulama menyatakan mereka adalah ahlul hadis, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka beramal di atas hadis tersebut. Ahlu sunnah, seseorang yang senantiasa menjaga sunnah, mempelajari sunnah, menyebarkan sunnah, dan kelompok ini terjaga dari mudharat yang dilancarkan oleh orang-orang yang benci terhadap mereka. Subhanallah, dakwah sunnah ini sairah, terus akan berjalan. Ada kita, enggak ada kita, kita menolong, kita enggak ya, membantu, Allah akan munculkan terus setiap generasi itu yang memperjuangkan. Taib. Kenapa mansurun? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala syarhun, penjelasan hadis ini panjang lebar. Hadal hadis rawahu Abu Dawud fi sunanihi wa Ibnu Majah bi ziyada allati dzakaraha al-musannif. Hadis ini disebutkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Sunan Abu Dawud. Disebutkan pula oleh Ibnu Majah dengan tambahan yang telah disebutkan oleh penulis. Mana tambahannya? Wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Dan hanyalah yang paling aku takutkan atas umatku menimpa mereka adalah para imam yang sesat. Ini tambahannya. Qauluhu an Thauban huwa maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibahu wa lazamahu. Wa nazala ba'dahu Syam. Wa mata bi Himsin sanata arba'in wa khamsin. Thauban radhiyallahu taala anhu adalah maula, budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menemani beliau dan terus melazimi beliau, bersama-sama terus dengan beliau. Dan setelah itu beliau tinggal di negeri Syam. Beliau meninggal di daerah Hims pada tahun 54 Hijriah. Qauluhu zawaliyal ardu, dilipatkan untukku bumi ini. Qala At-Turbashi, At-Turbashti, nah. Dinukilkan dalam Mirqatul Mafatih, kitab Mirqatul Mafatih, jilid ke-10, halaman ke-15. Zuyat asyai jama'adhu wa qabadathu. Zawa secara makna zuyat syai, kalau dikatakan zuyat syai artinya jama'athu, dikumpulkan dan digenggamkan. Idu takribul ba'idi minha, diinginkan dengan kalimat itu mendekatkan yang jauh sampai terlihat. Kalau di zaman kita ada alat ya, pakai teropong, yang jauh pun akan terlihat di depan mata. Ya seperti itulah gampangnya. Ya dilipatkan, didekatkan. Hatta tala alaihi tila'uhu alal qarib, sampai mampu melihat dengan penglihatannya dengan jarak dekat. Itu makna zuya. Jadi betul-betul bumi ini dilipatkan oleh Rasulullah, didekatkan sampai-sampai bisa melihat ujung barat dan ujung timur. Ini juga diantara apa? Ya, kelebihan yang diberikan kepada Rasulullah selain dari kelebihan-kelebihan yang lain. Wahasiluhu, ini bukan seperti istilah yang kita dengar ya dari para kuhan di zaman kita. Istilahnya apa? Di terawang. Orangnya di Surabaya nerawang, orangnya di sini. Kenapa? Dekat rumahnya ada jin. Di terawang dari jauh. Enggak seperti itu. itu bahasanya para kuhan, bahasanya para dukun. Yang di dekatnya aja enggak tahu, apalagi di terawang jauh di mata, jauh dari rumah. Jika itu benar, gampang sekali. Ya, KPK itu semuanya para dukun, bisa bisa nerawang mana yang korupsi dan mana yang tidak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya, kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Wa hasiluhu annahu tawa lahul ardo atau tuwiya lahul ardu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilipatkan untuknya bumi ini. Wa ja'alaha majmu'atan kahai'ati kafin fi mir'atin yang dhuruhu. Ya. Dan Allah jadikan bumi ini terkumpul seperti ya kaf, ya, telapak tangan ini. Fi mir'atin, di depan kaca yang dhuruhu, yang bisa lihat, dilihat sama Rasulullah. Qala Tibi rahimahullah, disebutkan dalam syarhuhu lil miskat al-musamma bi al-kashifu an haqa'iki sunan. Ay jama'aha li, maksud dari ucapan Rasulullah, zawaliyal ardu jama'aha li, Allah kumpulkan bumi ini untukku. Hatta absartu matamlikuhu ummati, sampai aku bisa melihat apa yang dimiliki oleh umatku. Sampai mana kekuasaan kaum muslimin ini? Min aqsal masyarik, dari mulai ujung timur, wal magharib sampai ujung barat, minha darinya. Mujizat yang besar yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil satu lagi, qauluhu wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha, dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya ma zuwiya li minha, sesuai dengan apa yang dilipatkan untukku ini, timur dan barat. Seperti yang kita sampaikan tadi, hampir-hampir 2/4 bumi ini sudah dikuasai Islam. Cuma sekarang kemana ini? Ya, sekarang sudah apa? Seperti yang kita saksikan, masing-masing tempat punya kepala daerah sendiri, punya kepala pemimpin sendiri. Kalau dulu masih satu, satu apa istilahnya, pemerintahan. Tapi dengan bergulirnya waktu, ya, terjadilah apa yang terjadi. Menjadi bernegeri-negeri sesuai dengan kekuasaannya masing-masing. Qala Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan ini dalam Al-Mufhim jilid yang ke-7 halaman yang ke-217. Hadzal khabaru wujida makhbarahu atau makhbaruhu kama qal. Kabar ini didapatkan seperti yang dikabarkan, seperti yang dikatakan. Jadi kata Al-Imam Al-Qurtubi, kabar bahwasanya umat Islam ini akan menguasai belahan bumi timur dan barat seperti apa yang ditampakkan oleh Allah kepada Rasulnya, itu terjadi. Wa kana dzalika min dalailin nubuwwatihi, dan ini hadis ini termasuk dari dalail, tanda-tanda kenabian Muhammad. Wa dzalika anna mulka ummatihi ittasa'a ila an balagha aqsa tanjatin bin nun wal jim alladzi huwa muntaha imaratul maghrib. Yang demikian itu bahwasanya kekuasaan umat Islam ittasa'a, yang melebar sampai ke ujung tonjatin, dengan nun dan jim, tonjah. Apa maksudnya? Huwa muntaha imaratul maghrib, penghujung dari bangunan maghrib, ujung barat. Ila aqsal masyriki mimma wara'a Khurasan wan Nahar sampai ujung timur di belakang negeri Khurasan dan pantainya. Wa katsirun min biladil Hindi wasanadi wasughat, bahkan sampai negeri Hindi, India. Enggak tahu sanadi ini apa, Sudan atau kalau disebutkan di sini di Samarkandi. Sanadi ini Samarkandi. Enggak tahu kalau sekarang negeri apa. Walam yatasi' dzalika tisa' min jihatil junub wa syimal. Dan tidak meluas dari sisi perluasannya dari arah junub dan syimal. Barat apa utara dan selatan. Walidzalika lam yadhkur alaihi salatu wasalam annahu uriyahu wala akhbaro anna mulka ummatihi yablughuhu. Jadi Islam ini kekuasaannya dari timur ke barat, ya tidak dari utara ke selatan, memanjang. Oleh karena itu Nabi tidak menyebutkan beliau diperlihatkan dari selatan sampai ke utara, tapi diperlihatkan dari timur sampai apa? Barat. Dan Nabi pun tidak mengabarkan kekuasaan umatnya sampai ke situ, ya timur apa selatan dan utara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya hadis yang kita baca ini adalah masih adillah tentang bab yang menyatakan sebagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada yang menyembah berhala. Taib. Jadi kabar yang seperti ini tentunya menjadi kewaspadaan kita untuk tetap dan terus belajar, karena kita dengan perkembangan zaman yang ada, ya jika kita membatasi diri dengan ilmu yang kita miliki, terkadang akan kewalahan menghadapi perkembangan zaman. Ya, sehingga orang yang pandai itu tidak mencukupkan apa yang dia miliki, tapi terus mengikuti, ya, dan terus berilmu, sehingga dia mampu menghadapi segala, ya, perubahan zaman dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Wallahu taala alam bissawab. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kemarin ada yang bertanya lewat chatting, anak bacakan. Sudah lama sih ini. Afan Ustadz Barakallahu Fikum, ada yang bertanya, ketika dalam kesusahan atau kesedihan disuruh memperbanyak sholat ketika waktunya setelah duhur ke atas, niat sholat apa yang seharusnya dikerjakan? Wallahu alam. Orang yang banyak kesusahan dan kesedihan itu banyak faktor. Ma'asoba mayusibul muslima min hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syauqati yushaquha illa kafarallahu lahu min khotoyahu biha min khotoyahu. Segala hal yang tidak menyenangkan hati, segala hal yang bikin kita sedih, ya baik itu yang menyedihkan hati atau badan kita, sampai pun duri yang menusuk kaki kita, itu kafaroh, menghapus dosa kita. Ya. Dan kesedihan itu akan terus datang silih berganti. Jangan harap satu kesedihan hilang kemudian enggak ada yang lain, itu enggak. Kesedihan itu akan datang dari sekian banyak arah. Dan mesti sedih itu. Kadang kita tertawa, sekarang nih hilang semua masalah, balik ke rumah ada aja masalah. Ya, baru selesai masalah ini. kita menghadapi masalah besar baru selesai, ada lagi masalah yang datang, bikin kita panik, bikin kita sedih. Dan itu adalah permasalahan dunia. Bagaimana caranya? Jika itu hal-hal yang berkaitan dengan yang sifatnya solutif, ada iso apa, so apa, jalan keluarnya, cari jalan keluarnya, bertanya. Innama ya, apa penyembuh ya, kebodohan itu adalah ilmu. Shifaul ai as-su'al. Jika sebabnya karena kita tidak tahu, maka penyembuh kesedihannya adalah bertanya. Taib. Jika sebabnya adalah permasalahan, maka dia pelajari permasalahannya, tahu ilmunya, kerjakan. Taib. Tapi terkadang juga ada, enggak tahu dan enggak ada penyebab tiba-tiba sedih. Ini yang perlu kita waspadai. Mungkin kita banyak dosa. Kita sering murung, enggak ada masalah. Tapi sering sedih, sering galau sendiri. Kemungkinan itu ya kita banyak dosa. Adapun yang dipertanyakan apakah ada sholat khusus, wallahu alam, enggak ada. Kerjakan apa yang sudah kita ketahui dari sunnah, dari yang wajib-wajib. Enggak usah ditambahin, enggak usah dikurangi, kalau kita enggak ngerti itu cukup. Yang wajib saja banyak yang enggak kita kerjakan kok, mau cari-cari sesuatu yang kita enggak ngerti. Harus begini, harus begitu. Lah lima waktu aja kadang ketinggalan. Bingung mau nyari sholat sunnah yang begini dan begitu, bingung mau puasa yang ini, Ramadan aja banyak yang bolong, bingung mau nyari puasa-puasa yang lain. Untuk apa? Tolak bala. Misalkan, mau puasa apa lagi? Puasa mutih. Belum puasa yang wajib aja enggak pernah dikerjakan, ini malah aneh-aneh puasa yang enggak pernah diwajibkan. Nah. Taib. Pengusir sedih adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bangun di malam hari, sepertiga malam, antum bermunajat di sana, sampaikan keluh kesah antum kepada Allah. Ya. Innallaha ta'ala yanzilu ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail. Allah itu akan turun ke langit dunia ketika ya, sepertiga malam terakhir. Munajat di sana. Man sa'alani a'ta itu, yang minta aku beri. Man yastaghfiruni aghfir lahu, yang minta ampun aku ampuni. Kurang apa? Taib. Kalau ada yang mengatakan ada sholat penghilang sedih pada zuhur, masya Allah ya, enak sekali sedih langsung sholat, tunggu zuhur sholat terus hilang sedihnya. Ini juga ada yang bertanya, wanita dalam iddah itu boleh keluar nggak? Jadi setelah meninggal suaminya, dia boleh keluar sebelum 40 hari, 40 malam atau tidak? Taib. Dijelaskan oleh Syekh bin Bas dan juga yang lain, jika memang itu darurat, dia tinggal sendirian, silahkan urusi kebutuhan dia, beli sayur ke pasar, beli kebutuhan keluar, dengan catatan jangan bersolek, jangan pakai minyak wangi, jangan menampakkan ya hal-hal yang menimbulkan fitnah atau mengundang perhatian laki-laki ya. Kadang wanita belum sempat 40 hari udah keluar ya, mengundang perhatian gitu loh, dengan cara bersolek. Ini terjadi di mana-mana, itu enggak boleh. Atau misalkan dia di situ ngontrak, suaminya meninggal, sama orang tuanya suruh pulang, silahkan. Jika di tempat yang ada sebelum 40 hari ini apa lebih aman baginya, silahkan. Bukan kemudian kalau mati mengurung diri di rumah, enggak. Kalau jalan-jalan gimana sama anak-anaknya? Nah, jalan-jalan sama aja, apa kebutuhan jalan-jalan? Enggak boleh. Taib. Orang namanya berjalan-jalan ya cari keramaian kan, cuci mata kan. Ya. Seperti itu. Lebih baik dihindari. Tapi kalau dia pergi dari tempat yang dia ada, misalkan karena ngontrak dan sebagainya, pindah ke tempat yang lebih aman, orang tuanya, di situ ada yang menjaga, menjaga dia, menjaga putra-putri yang masih kecil-kecil misalkan, maka silahkan. Tapi kalau enggak ada, lebih baik di rumah. Wallahu a'lam shawab, naktafi ila huna.